itfih, la tatfih, matfihun, matfihun, mitfahun, tufiha yutfahu. Kurang keras. Tufiha yutfahu. Yutfahani. Babu yutfahani. Artinya operatornya enggak datang. Iya, dua orang sedang dihina. Dua orang laki-laki sedang dihina. Tufihat. Apa ade? Tufihat. Husibtu. Tes. Husibtu. Hasaba. Hasiba. Husibtu. Menghitung. Husibtu. Aku telah dihitung. Tuhsabu. Kamu telah dihitung. Husibu. Husibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemarin yang kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang fa'ila. Fa'ila. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Alu. Yang keenam terakhir, faula. Kita lanjutkan yang pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Ya sendirian. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Karya Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Dan telah berlalu penjelasan tentang beriman terhadap hari akhir. Kita lanjutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Karimun makrum, masih tentang rum la takrum, perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Setelah pada pertemuan terakhir telah dijelaskan di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat nanti adalah adanya waznul a'mal, adanya timbangan amalan, sama aja kan sebelumnya, bahwasannya amalan manusia yang dia kerjakan ketika di dunia akan ditimbang nanti di akhirat. Imma amalannya yang ditimbang ataupun catatan amalannya ataupun orangnya yang mengerjakan amalan tersebut, karena ketiga-tiganya sahih, datang hadis menjelaskan tentangnya. Dibaca tasrif usulnya. Ya. Kemudian kita lanjut. Bahwa di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat adalah as-siratu wal mururu alai. Sirat dan menyeberangi sirat. Kemudian apa ini maksud dengan sirat di sini? Sirat yang akan dilalui. Ya. Abu Salma. Kabur. Oleh orang-orang yang besar. Kabur. Beriman pada hari kiamat nanti. Yang mana orang-orang abrornya kabur akan buru. Sukses berhasil menyeberangi sirat tersebut. Ibaran. Sedangkan orang-orang fujarnya, orang-orang fajirnya akan tergelincir dari sirat tersebut. Apa sirat yang dimaksud di sini? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. As-siratu lughatan at-tariq. Sirat secara bahasa artinya at-tariq, jalan. Wa syar'an, adapun secara syariat, yang dimaksud dengan sirat di sini yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat nanti, yang terbentang di atas jahannam. Jadi maksud dengan sirat secara syariat adalah al-jisrul mamdudu ala jahannam liya'burun nasu alaihi ilal jannah. Ini maksud dengan sirat secara syariat adalah jembatan yang terbentang di atas jahannam, di atas neraka, untuk dilalui oleh manusia menuju ke jannah, untuk dilalui oleh manusia ilal jannah, menuju ke jannah. Yutharu, diulangin, suci. Di tujuan akhir dari jembatan tersebut yang terbentang di atas jahannam adalah jannah. ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Dan as-sirat yang dimaksud ini atau yang dijelaskan tadi, thabitun bil kitab wa sunnah wa qawli salaf, telah sabit benar adanya, dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis, demikian pula dijelaskan oleh para ulama salaf, maka kita wajib untuk mengimaninya. Dan ini merupakan bagian dari beriman kepada hari akhir. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dalam surat Maryam ayat yang ke-71. Allah berfirman, yang maknanya, dan tidaklah dari kalian kecuali akan mendatanginya illa wariduha, dan yang demikian itu adalah kemestian yang telah Allah tetapkan. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali akan mendatanginya. Maksud mendatangi apa ini? Bakhula. Para ulama tafsir seperti Abdullah bin Mas'ud, Qatadah, Zaid bin Aslam dan yang lainnya menafsirkan mendatanginya, ya bukhulu, ini maksud dengan perkara yang didatangi ini adalah al-murur ala sirat, menyeberangi sirat. Jadi tidaklah setiap kalian kecuali akan menyeberangi sirat. Baknya dulu baru kho. Mabukhalun Bukhila yukhalun. Bukhulan. Kemudian bagaimana bukhulaya bukhulu, ya bukan ya, sifat-sifat sirat tersebut dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat sirat. Sekarang kathura, sebagaimana banyak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kathuratan. Langin wahid isnain salasa. Alaihi warahmatullah, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasannya sirat, jembatan yang terbentang di atas jahannam menuju ke jannah, sifat-sifatnya itu adalah di antaranya licin dan mudah untuk menggelincirkan orang yang lewat di atasnya. Kemudian di atas sirat tersebut terdapat pengait-pengait. Artinya banyak. Banyak. Duri yang bengkok. Banyak. Baik, itu yang paling atas tuh. Yang ditugaskan baik untuk menyambar. Kemudian orang-orang yang diperintahkan untuk disambar. Sohirun, perahu kecil. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sirat itu mudhitatun muzillah. Mudhitatun muzillah. Sirat tersebut itu licin dan mudah menggelincirkan. Alaihi khatatif wa kalalib, dan di atas sirat tersebut terdapat pengait-pengait, itu seperti duri yang bengkok atasnya, seperti pengait yang akan menyambar orang-orang yang diperintahkan untuk disambar. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bihi kalalib mislu syauqi sa'dan ghair annaha la ya'lamu qadraha qadra 'idhamiha illa Allah yakhthifun nas bi'amalihim. Pada sirat terdapat kalalib, pengait-pengait, duri-duri pengait seperti duri sa'dan, pohon sa'dan yang ada di Najd. Hanya saja tidak mengetahui besarnya atau ukuran besar dari duri-duri pengait tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, berapa besarnya, bagaimana ukuran besarnya, hanya Allah yang mengetahui. Yakhthafun nasa bi'amalihim, yang duri-duri pengait tersebut akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Karim, mulia, ya kan? Karim, orang mulia. Syarif, ya. Masa katanya terkenalnya di fa'ilnya ini, tapi dia fa'il gitu ya. Kemudian juga di antara sifat lagi saghir, ba'ir, jamil, bakhil, ya. Kenalnya di pelakunya ya. Ba'irnya, tapi ba'ir. Di antara sifat as-sirat bahwasannya as-sirat adaqqu minasy'ar wa ahaddu minasyif. Lebih kecil, lebih lembut dari rambut, dan lebih tajam daripada pedang, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balaghani annahu adaqqu minasy'ari wa ahaddu minasyif, telah sampai kepadaku bahwasannya sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada as-saif, lebih tajam daripada pedang. Ini diantara ciri-ciri atau sifat-sifat sirat yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat yang lain disebutkan asyaddu hararatan minal jamr, sirat itu lebih panas daripada bara api. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, sedang berdandan Kemudian mereka perempuan, pembahasan selanjutnya bagaimana manusia menyeberangi atau melewati sirat tersebut. Berarti sudah tahu insyaallah ya kaidah-kaidahnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bakula. Kata beliau, la ya'buru sirata illa al-mu'minun ala qadri a'malihim. Tidak melewati as-sirat, tidak menyeberangi as-sirat kecuali kaum mukminun. Adapun orang-orang kafir langsung masuk ke dalam jahannam. Maka kata beliau, tidak melewati as-sirat kecuali kaum mukminun, sesuai dengan kadar amalan mereka. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis li hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu ala alihi wasallam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, fayamurrul mu'minuna katar fil ain wakal barq wakal rih wakal tayr waka ajawidil khail war rikab fanajin musallam wa mahdush mursal wa makdus fi jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan melewati sirat tersebut kaum mukminun. Qatar fil ain, ada yang melewatinya qatar fil ain seperti sekejap mata. Melewati sirat dengan sekejap mata. Wakal barq, dan ada yang melewati sirat atau menyeberangi sirat kal barq seperti kilat. Wakal rih, dan ada yang menyeberangi sirat seperti cepatnya angin. Wakal tayr, dan ada yang melewati sirat seperti cepatnya burung yang terbang. Waka ajawidil khail warrikab, dan ada yang melewati sirat seperti kuda yang berlari atau hewan tunggangan yang berlari. Kuda yang bagus yang berlari kencang. Dalam riwayat lain, ada yang melewati sirat seperti orang yang lari. Fanajin musallam, maka ada yang selamat. Wa makhdusun mursal, ada yang selamat dan sampai ke dalam jannah. Dan ada yang terluka tetapi selamat. Wa makdus fi jahannam, dan ada yang tersungkur ke dalam jahannam. Belum nyampe jannah, sudah tersungkur di tengah perjalanan masuk ke dalam jahannam. Masing-masing akan melewati as-sirat biqadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Kemudian kata Syekh, wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajri bihim a'maluhum, yang mempercepat penyeberangan sirat, yang mempercepat mereka menyeberangi sirat adalah a'maluhum, amalan-amalan mereka. Semakin bagus amalannya, semakin banyak amalannya, maka akan semakin mempercepat al-ubur ala sirat, mempercepat penyeberangan di atas sirat. Tajri bihim a'maluhum, yang mempercepat mereka melewati sirat adalah amalan mereka. Wa nabiyukum qa'imun ala sirat, dan nabi kalian dia akan berdiri di atas sirat, yaitu di ujung jembatan sirat. Yaqul, sambil mengatakan, ya Rabbi salim salim, wahai Rabbku, selamatkan yang ini, selamatkan yang itu. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan ini, ya Allah selamatkan yang itu. Hatta ta'jas a'malul ibad hatta yaji' ar-rajul fala yastati'u as-sayr illa zahfa, sampai melemah amalan para hamba. Tadinya udah agak cepat, nah, lama-lama melemah sesuai dengan kadar amalan di dunia. Lemah amalannya, tadinya masyaallah rajinnya ibadah. Nah, ternyata di akhir hidupnya atau setelah dia rajin jadi malas. Hatta ta'jas a'malul ibad, sampai melemah amalan hamba. Sudah melemah, sudah mengurangi kecepatan untuk menyeberangi sirat. Hatta sampai-sampai kata beliau, yaji'ur rajul fala yastati'us sayr ila zahfa, sampai ada seseorang yang datang, ya, dia tidak mampu lagi untuk menyeberang illa zahfa, kecuali dengan merangkak. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ada yang sekejap mata, ini yang paling cepat, sekejap mata langsung masuk ke dalam jannah, langsung sampai ke jannah. Ada yang seperti kilat, cepatnya kilat. Ada yang seperti cepatnya angin. Ada yang seperti cepatnya burung terbang. Ada yang seperti cepatnya larinya kuda atau hewan tunggangan. Ada yang seperti orang yang berlari. Ada yang seperti orang yang berjalan. Bahkan ada yang merangkak di atas sirat. Bahkan ada yang tergelincir. Nah, dari sirat kemudian masuk ke dalam jahannam. Wa fi sahih Bukhari, dan juga dalam sahih Bukhari ada riwayat yang menyebutkan, hatta yamurra akhiruhum yashabu sahban, sampai orang yang paling terakhir melewati sirat, yashabu sahban, nah, dia ditarik dengan tarikan. Demikian kondisi orang-orang yang melewati as-sirat. Maka seorang yang berakal, seorang yang cerdas, dia akan lebih mengutamakan perkara-perkara yang bisa mempercepat dirinya menyeberangi sirat, daripada urusan-urusan yang lainnya, daripada urusan-urusan yang melalaikan, urusan-urusan yang bisa melemahkan iman, sehingga akan melemahkan cepatnya penyeberangan di atas sirat. Kaum mukminun akan melewati sirat ala qadri a'malihim, sesuai dengan amalan mereka ketika di dunia. Maka ini juga sebagai motivasi bagi kita agar dalam hal amal saleh, kita melakukan musabaqah, perlombaan, berlomba-lomba. Saling cepat untuk melakukan amal soleh dalam hal sholat, dalam hal sedekah, dalam hal kebajikan, dalam hal menolong, membantu, ta'awun, dan yang lainnya dari berbagai macam amal soleh. Hendaknya saling berlomba-lomba. Ini motivasi bagi kita untuk saling berlomba-lomba dan saling mendahului, ya, saling cepat-cepatan dalam hal amal soleh. Nah, ada kesempatan untuk amal soleh, kesempatan untuk sedekah, ya, kesempatan untuk ta'awun atau yang lainnya, segera. Enggak nunggu belakang atau belakangan, ya, main belakang, nanti kalau yang lain sudah enggak mampu baru saya tampil. Ya, tidak begitu. Nah, melainkan dulu-duluan, cepat-cepatan. Nah, ya. Ada pembangunan masjid misalkan. Cepat-cepatan, dulu-duluan ini. Jebret sekian misalkan. Ya. Jangan nunggu-nunggu, coba nanti yang kurang apa. Ya. Nah, biar yang lain dulu. Ya. Nanti dia terakhir. Ini namanya tidak berlomba-lomba. Nah, ya. Belum tentu dia masih hidup kalau masjidnya masih ada yang kurang. Ya. Nah, belum tentu besok dia bisa menyedekahkan hartanya. Maka dalam hal amal saleh kita berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba dan kita melihat kepada yang di atas dalam hal amal saleh. Karena sesungguhnya kaum mukminun akan melewati as-sirat ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka ketika di dunia. Nah, kita mau melewati sirat seperti apa nanti kira-kira? Eh? Cita-cita kita pengen seperti apa? Tentunya pengen seperti yang sekejap mata. Nah, tentunya cita-cita harus tinggi. Jangan lah, nggak apa-apalah walaupun merangkak, yang penting nyampe. Ya, jangan. Ini namanya bukan hima aliyah, ya, bukan cita-cita yang tinggi. Nah, cita-cita pasang yang tinggi. Nah, kemudian fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi orang yang melewati sirat ka turfil ain, sekejap mata. Nah. Kemudian siapa yang akan pertama kali melewati as-sirat? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa awwalu man ya'buru sirat minal anbiya'i Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Dan orang yang pertama kali melewati sirat dari kalangan para nabi adalah Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Beliau yang pertama kali akan melewati as-sirat. Wa minal umam ummatuhu, dan dari kalangan umatnya, umatnya para nabi, yang pertama kali akan melewati sirat setelah para nabi adalah umat Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Dalilnya liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akun ana wa ummati awwala man yujizuha, maka aku dan umatku adalah yang pertama kali akan menyeberangi sirat tersebut. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul, dan tidak ada yang berbicara ketika itu, ya, ketika proses menyeberangi sirat tidak akan ada yang berbicara kecuali para rasul. Wa du'a ar-rusul yawma idzin, dan doanya para rasul ketika itu Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan yang itu, ya Allah selamatkan yang ini. Ini doanya para nabi pada hari tersebut, pada proses penyeberangan di atas Shirath. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian sebagai tambahan faedah juga, kita baca ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dari kitab beliau Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad atau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, ya, warad ala ahli syirki wal ilhad. Kata beliau, wa mimma yakunu fi yaumil qiyamah al-murur 'ala as-sirat. Termasuk perkara yang akan terjadi pada hari kiamat adalah melewati as-sirat. Wa huwa jisrun mamdudun 'ala matni jahannam, yaitu sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas jahannam. Yariduhul awwalun wal akhirun, yang akan didatangi sirat tersebut oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Yamurun nas 'alaihi 'ala qadri a'malihim, manusia akan melewati sirat sesuai dengan kadar amalannya. Wahwa adakum minasyar, dan sirat tersebut lebih kecil daripada rambut. Wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Wa ashaddu hararatan minal jamar, dan lebih panas daripada bara api. Alaihi kalalib takhtifu man umirat bikhatfi, di atas sirat itu atau di sirat tersebut ada kaitan-kaitan atau pengait-pengait, duri-duri pengait yang akan menyambar orang-orang yang diperintahkan untuk disambar. Ya murunnas 'alai 'ala qadri a'malihi, manusia melewati sirat sesuai dengan kadar amalannya. Faminhum man yamuru kal barq, di antara mereka ada yang melewati sirat seperti kilat, ya. Wa minhum man yamuru kar rih, di antara mereka ada yang melewati sirat seperti lajunya angin. Wa minhum man yamuru kal farasil jawad, dan di antara mereka ada yang melewati sirat seperti larinya kuda yang bagus. Wa minhum man yamurru ka harwaratir rajil, dan di antara mereka ada yang melewati sirat seperti larinya seseorang. Wa minhum man yamshi masyan, dan di antara mereka ada yang melewati sirat seperti orang yang berjalan, ya. Nah, yamshi masyan, berjalan. Wa minhum man yazhaf zahfan, dan di antara mereka juga ada yang merangkak, ya. Wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam, dan di antara mereka ada yang tersambar kemudian tercampakkan ke dalam jahannam. Nah, tergelincir dari sirat karena disambar oleh kalalib tadi, kemudian tercampakkan ke dalam jahannam. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah. Taib ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya as-sirat. Khilafan lil mu'tazilah wa amsalihim, berbeda dengan orang-orang mu'tazilah dan yang semisalnya seperti khawarij dan yang lainnya, mereka mengingkari adanya sirat. Nah, mereka mengingkari adanya sirat yang disebutkan seperti tadi. Nah, mereka mengatakan kalau sirat seperti itu, ya, maka nggak mungkin akan bisa dilewati, ya. Nah, nggak mungkin akan bisa dilewati, nggak mungkin akan bisa berjalan di atasnya. Kalau sirat modelnya seperti itu, lebih tajam dari pedang dan seterusnya. Nah, kalaupun ternyata mungkin dilewati, maka ini terdapat bentuk siksa, ya, katanya. Terdapat bentuk siksa kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh. Dan ini kezaliman, kata mereka. Nah, sehingga mereka mengingkari sirat yang bentuknya seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Apa mereka mengartikan sirat? Mereka mengartikan sirat itu adalah tariqun ilal jannah wa tariqun ilan nar. Jalan menuju jannah dan jalan menuju an-nar. Jalan menuju jannah seperti yang disebutkan dalam ayat sayahdihim wa yuslihu balahum. Jalan ke neraka seperti yang disebutkan dalam ayat fahduhum ila siratil jahim. Nah, ini maksud mereka. Nah, sehingga dengan penjelasan tadi mereka mengingkari adanya sirat seperti yang disebutkan dalam hadis. Maka hadzal qaul qaulun batil wa khurafat. Ini adalah pendapat yang batil dan khurafat. Ya, karena menyelisihi nas-nas dalil-dalil yang datang tentang penyebutan sirat. Disebutkan oleh Safar ini, walaysal ubur ala sirat bi'ajabi minal mashi alal ma awi tayran fil hawa awil wukufi. Nah, kata beliau, tidaklah melewati sirat tersebut lebih menakjubkan ya, daripada berjalan di atas air ya, atau terbang di udara atau berhenti di udara atau berhenti di air ya, tidak lebih menakjubkan daripada itu. Kalau di dunia ini ada orang yang berjalan di atas air ya, kemudian ada yang terbang di udara ya. Nah, baik. Ini terjadi? Ada? Orang bisa? Ada. Ya. Nah, ada. Ima dia memang wali-wali Allah ya, atau wali syaitan yang dibantu oleh jin ya, dan seterusnya bisa lewat di atas air atau terbang di udara. Ini sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di udara tanpa ada sayap. Kenapa dalam hal seperti ini tidak mengingkari kemudian lewat di atas sirat mengingkari ya? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjadikan sirat tersebut adalah jembatan yang bisa dilewati walaupun bentuknya lebih tajam daripada pedang, walaupun bentuknya lebih kecil daripada rambut, dan seterusnya dari sifat-sifat sirat yang disebutkan di atas. Sehingga pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya sirat artinya jalan menuju jannah atau jalan menuju an-nar ya, sekedar apa ini artinya jalan itu adalah petunjuk ya. Petunjuk ataupun amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam jannah atau an-nar ya. Ini pendapat yang batil karena sirat adalah seperti yang disebutkan dalam hadis di atas bahwasanya sirat adalah jembatan yang terbentang di atas jahannam untuk dilalui manusia agar sampai ke dalam jannah. Agar sampai ke jannah, dan di antara sifat-sifat tersebut, sifat-sifat sirat tersebut seperti yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Kita wajib untuk mengimaninya. Wajib untuk mengimaninya. Baik, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah tambahan faedah tentang al-iman bil yaumil akhir pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.